Spesial untuk Anda, para akhwat dan umahat, sesaat lagi akan Anda simak program Linlisai Fakot. Program Linlisai Fakot di 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan disambung siarkan 101,4 FM. You are very special. There's no one just like you. Created by the master. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo nomor 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM dan disambung siarkan di 101,4 FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah pada hari ini, tepat pada hari Ahad tanggal 9 September 2012, juga bertepatan dengan 22 Syawal 1433 Hijriah, senang sekali akhirnya kami berdua hadir untuk menemani para pendengar semua, tentunya dalam program Lin Nisa'i Fakot. Unique in all your ways. Masih bersama saya, Evi Fitriana Hanifa, dan juga rekan saya, Koriza Devanti. Insya Allah akan menemani para pendengar semua sampai nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan menghadirkan seorang narasumber yang nantinya akan memberikan masukan dan pencerahan bagi para pendengar semuanya. Iya, seperti biasa di pekan-pekan sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang akhwat dan umahat banget. Iya. Dan ini hari ini temanya berbeda dengan tema kemarin ya. Kita kasih bocoran. Mungkin para pendengar semuanya sudah bisa menyiapkan pertanyaannya. Iya, ini cocok banget buat para ibu-ibu. Karena biasanya yang, bukan berarti bapak-bapak tidak ada yang terserang ini gitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu yang suka banyak memikirkan tentang hal ini. Iya. Apa itu Ukhti Oriza? Tentang waspada obesitas. Iya, jadi kita berbicara tentang kesehatan ya. Tentang kegemukan. Iya, kegemukan. Biasanya ibu-ibu ini yang repot sendiri. Apalagi kalau habis melahirkan. Bagaimana caranya menurunkan berat badan? Iya. Seperti saya aja ini. Dan nggak cuma ibu-ibu, sebenarnya ada juga yang masih muda-muda yang juga mengalami itu. Dan biasanya mempengaruhi tingkat kepediannya. Iya, tapi jangan salah, yang namanya obesitas itu bukan hanya terserang pada orang tua aja. Iya. Biasanya anak-anak juga ada yang mengalami obesitas. Nah, dan seperti apa sih obesitas itu nanti ya, dan gimana caranya untuk apa ya menanggulanginya? Iya. Jangan kemana-mana, pendengar RDS. Kita akan segera kembali, masih dalam acara Linlisai Fakot. Namun sebelumnya ada sebuah senandung dari Raihan yang akan kami putarkan untuk para pendengar semuanya. Iya, tetap di 107,7 RDS FM dan di sambung siarkan di 101,4 RDS FM. 107,7 RDS FM. You are very special. There's no one just like you. Created by the Master, Allah created you. You are very special, exclusively designed. You are very special, and I'm so glad you're mine. You were made by Allah. Kembali lagi di Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM dan disambung siarkan di 101,4 FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Nah, di kesempatan Ahad kali ini, seperti yang tadi sudah sedikit dibocorkan, kita akan membahas tentang bahaya obesitas gitu ya. Dan saat ini telah bergabung bersama kami di studio seorang dokter yang insya Allah berkompeten. Iya, ada Dr. Noviana, beliau juga membuka praktek di rumah di daerah Ngeruki, kemudian juga dokter di Rumah Sakit Kustati. Buat para pendengar semua yang mau berinteraksi dengan kami, bisa langsung melalui telepon di 765-1818 ataupun via SMS di 081-226-170-777. Iya, kita tunggu partisipasi dari pendengar semuanya, baik yang punya pertanyaan atau dan lain-lain. Nah, pendengar yang sedang online juga bisa mengakses melalui website rdsfmsolo.com. Nah, di sana nanti ada line streamingnya dan juga bisa berpartisipasi melalui Facebook di sini di RDS FM Solo juga. Iya, kalau gitu kita langsung sapa saja beliau ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu Dr. Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Masih suasana Syawal ini Bu. Iya. Mudah-mudahan yang kemarin puasa Ramadan mungkin berat badannya turun, begitu Syawal naik lagi. Nah, ini bisa jadi sebuah solusi begitu ya Ibu ya. Hari ini kita berbicara tentang bahaya obesitas ya Ibu. Iya, mungkin bisa langsung dimulai. Jadi begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti yang sudah dibocorkan tadi ya, jadi waspada obesitas atau terhadap bahaya obesitas ya. Jadi sebelumnya saya mau membuka dulu dengan ayat Al-Qur'an ya, yang berhubungan dengan obesitas ini nanti ya. Jadi Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjidin wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, di sini Allah sudah memberikan rambu-rambu agar supaya tidak terjadi apa? Obesitas. Nanti kita bahas obesitas itu definisi, penyebab apa-apanya ya. Jadi di sini katakan bahwa makan dan minumlah kamu dan janganlah kamu berlebihan, karena sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, karena tadi ini ya, hidup dengan syariah itu indah. Kalau tidak dengan syariah, enggak indah gitu ya. Jadi demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa termasuk berlebihan ketika kita atau kamu semua memakan apa saja yang menggugah selera. Ini adalah pangkal dari obesitas nanti yang akan kita bicarakan ya. Kemudian juga Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Sini dan Abu Nu'aim, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Ya, jadi belum lagi kata Umar bin Khattab, jadi sahabat Rasul ya, jauhilah oleh kamu sekalian sikap rakus dalam makanan, karena bisa merusak tubuh, ya, bisa mengundang penyakit serta malas sholat. Jadi orang kalau banyak makan tuh biasanya malas sholat, wegah, arngadeg, ya betul, mau berdiri, mau ini, malasnya. Karena itu hendaknya kalian bersikap sederhana, karena itulah lebih baik bagi tubuh. Nah, sekarang kita masuk pada obesitas sendiri. Tadi sudah saya bacakan beberapa satu ayat dan beberapa hadis, kemudian kata-kata dari Umar bin Khattab yang sangat sekarang sangat ini ya, sangat tidak bertentangan dengan dunia kesehatan, bahkan justru dianut oleh dunia kesehatan ya, bahwa betul-betul pangkal dari pokok permasalahan semacam obesitas adalah karena salah satunya karena pola makan yang tidak baik ya. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak dari tubuh ya. Jadi sebenarnya lemak itu sendiri punya fungsi ya. Jadi kalau manusia nggak punya lemak juga repot ya, nggak hidup nanti ya. Jadi lemak sendiri. Jadi kalau kita ada lemak-lemaknya ini sebagai penahan terhadap goncangan, menyimpan cadangan energi ya. Ketika kita lapar, tidak ada makanan, lemaknya kita dulu yang dipecah ya. Kemudian sebagai perlindungan tubuh secara umum ya. Akan tetapi apabila ini melebihi dari yang seharusnya, maka itulah yang disebut dengan obesitas. Di sini bahwa obesitas ini merupakan suatu gejala yang sudah amat serius ya. Jadi sudah dunia sudah menganggapnya sebagai wabah loh. Ya. Wabah epidemi. Jadi di Amerika sendiri 25% yang terkena obesitas. Iya. Kemudian di Jakarta 25%. Secara umum Indonesia nih angka tadi saya baca itu 12,2%. Jadi sudah sangat 10 tahun terakhir mengalami kenaikan yang amat signifikan. Iya. Dan ini kenapa? Karena apa? Seperti ini gejala seperti ini kenapa kok obesitas itu mengalami apa wabah atau mengalami pelonjakan yang karena pola gaya hidup. Ya, gaya hidup misalnya penyebabnya apa toh? Karena salah satu penyebabnya ini karena mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi hadis Rasul tadi ya. Jadi berlebihan, kemudian apa? Termasuk berlebihan ketika kamu makan semua. Padahal sebenarnya sudah enggak butuh, sudah enggak lapar. Nah, tapi pengin masih pengin. Jadi pingin melihat ingin. Sudah makan nasi, sudah minum teh, misalnya minum manis, makan nasi atau minum susu, kemudian nanti lihat brownies. Iya, nanti lihat Black Forest, lihat muffin, lihat macam-macam. Nah, ini menjadi pokok anu tadi apa? Penyebab salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya obesitas karena tadi memakan semua makanan yang menggugah selera tadi yang dilarang oleh Rasulullah tadi ya begitu. Kemudian lokasi penimbunan lemak itu sebenarnya juga menjadi perhatian. Jadi di mana kan tadi kelebihan lemak ya, di mana, apakah dia di bokong atau di bahu atau di perut. Nah, di sini juga menjadi perhatian. Kalau dia di bokong, itu akan lebih baik daripada kalau dia penimbunannya di daerah perut. Oh, ya, begitu ya. Jadi di dalam dunia medis ada gambaran buah apel di mana penimbunan lemak di daerah perut dan gambaran buah pir penimbunan lemaknya di daerah bokong. Nah, gitu. Jadi akan lebih berbahaya ketika penimbunan lemak di daerah perut. Nah, kita menyaksikan bahwa anak-anak kita sekarang ini ya, jadi padahal ini mitos yang salah. Misalnya melihat anak, lucu, memang kelihatannya lucu. Gendut gitu. Gendut, ya. Pipinya di, belum lagi itu. Nanti tangan pada apa nyiweli. Padahal sebenarnya ini ya, kasihan ya. Jadi masih ada persepsi yang salah bahwa seolah-olah yang gemuk itu yang sehat. Yang baik ya, gitu. Namun selain dari tadi akibat masuknya kalori yang berlebih yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi, jadi berlebih dari apa yang dibutuhkan itu, sebenarnya ada juga beberapa faktor. Di antaranya yang kita tidak boleh melupakan adalah faktor genetik. Jadi keturunan gemuk iya, itu betul. Juga bisa ya. Betul, seperti kita tahu bahwa dulu kalau ada pelawak dulu sekali ya, Jalal itu meninggal karena obesitas ya, karena terlalu sangat gemuk. Karena dia meninggalnya karena serangan stroke ya, serangan jantung. Itu dulu terkenal sekali ya pelawak namanya Jalal. Mungkin adik-adik belum lahir belum tahu. Jadi karena kemungkinan besar genetik ya, jadi bisa menjadi ikut juga nanti anak-anaknya juga gemuk ya. Kemudian faktor lingkungan dan lingkungannya di sini termasuk juga perilaku. Termasuk juga di sini saya ulangi lagi pola makan, karena pola makan sangat penting terhadap terhadap andilnya terjadinya obesitas. Misalnya begini, kalau dulu anak-anak dulu oleh orang tuanya itu dibiarkan mainan main di luar, beraktivitas, dia makan ya banyak, tapi beraktivitasnya juga banyak. Misalnya permainan dulu itu yang sekarang hampir-hampir punah ya. Misalnya bak sodor yang harus lari-lari. Nah, engklek. Ya, engklek, bak sodor, delian, lompat. Iya. Itu saya ingat betul waktu itu. Itu sangat menguras energi dan sangat membakar lemak, sangat bagus sekali untuk anak-anak. Anak-anak seusia ya. Jadi kemudian kasti, iya. Terus rondes atau apa ya, banyak sekali ya. Jadi lari ke sana, lari ke sini, ambil bola, kemudian apa? Delian tuh saya masih ingat ya. Kalau sekarang mungkin masih tinggal deliannya ya. Masih anak-anak kecil. Iya, masih tinggal deliannya, sama engklek saya sudah enggak pernah. Iya, beberapa ini, masih. Dan jarang. Ini padahal permainan-permainan bagus sekali untuk menguras, untuk membakar lemak mereka ketika mereka makan, supaya tidak terjadi penimbunan lemak. Ya dibakar dengan cara apa? Dengan cara gerak. Jadi seimbang ya dokter ya. Betul. Masukannya banyak yang. Betul. Sedangkan yang terjadi sekarang karena tadi lingkungan sudah berubah, zaman semakin canggih. Sekarang permainannya apa? Satu, TV. Internet, game online, game, PlayStation. Iya. Nah, bisa dibayangkan anak duduk di depan TV, kalau tidak pernah ada ya berita dari luar negeri, anak usia 14 tahun kalau nggak salah ya, duduk 12 jam di depan internet, meninggal mendadak. Masya Allah. Iya, karena apa? Tidak ada aktivitas di sini. Sirkulasi darah tidak lancar, sehingga mempermudah terjadinya sumbatan-sumbatan. Ya, coba kalau dia gerak, apa gerak dan macam-macam bisa bisa terjadi sirkulasi aliran darah yang lancar gitu ya. Jadi rata-rata anak duduk menonton TV 5 jam. Nah, belum lagi gitu, orang tuanya menyediakan snack atau makanan ringan supaya anaknya enggak bosan atau gimana. Maksudnya orang tua di sini mungkin baik, supaya anak begini, supaya anak saya gemuk. Tadi masih belum tahu akibat kegemukan itu seperti apa ya, mungkin loh ya. Kemudian dicepai, justru ada kacang atom, ada ciki, ada apa lagi Mbak, biasanya keripik, ada sosis. Yang mana ini semua adalah berkalori tinggi. Jadi ketika kalori tinggi masuk, anak duduk diem di depan TV, nonton sinetron, nonton film. Sekarang banyak film anak-anak, Doraemon, terus apa itu? Shaun the Sheep. Ya, Angry Birds. Sebenarnya film-film itu sudah mendidik blas ya. Jadi sama sekali tidak mendidik, karena seperti SpongeBob itu. Coba tuh, film dibuat jadi perilakunya aneh, itu menyebabkan juga perilaku yang aneh pada anak-anak. Ditambah lagi mereka duduk nonton ini, ngemil, tidak ada yang keluar, tidak ada yang untuk beraktivitas, sehingga terjadi penimbunan lemak yang berlebih. Banyak sekali, ini di dunia barat banyak sekali, karena sudah sangat canggih ya, mungkin PlayStation, internet, apa. Nah, gejala ini rupanya menular. Hampir mirip sekarang di negara berkembang, tidak hanya di negara maju, ya. Jadi pola atau lingkungan, termasuk perilaku, gaya hidup, pola makan di sini adalah itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bahwa permainan-permainan yang menguras energi atau yang banyak memakan energi sekarang hampir punah, gitu loh. Jadi sekarang ibu-ibu atau remaja-remaja mempunyai adik-adik atau punya anak-anak yang ini supaya dihidupkan lagi ya, suruh keluar. Main di luar. Main di luar, suruh lari-lari, suruh lian, suruh ini, biarkan saja. Ya, jangan malah dilarang. Ini masuk dalam rumah, lihat TV, Bu E, terus supaya enggak ngomong ya. Diputarkan TV. Iya, diputarkan TV di samping nanti permasalahan mata, permasalahan macam-macam psikis itu juga nanti ya. Ya. Nah, ada dua pola makan yang abnormal yang menjadi sebab dari obesitas ini, diantaranya adalah satu tadi, jumlah makan yang berlebihan, atau misalnya kalau makan nasinya banyak, belum gitu nanti tanduk tambah atau tambah, kemudian ada kerupuk, pas tanduk tambah kerupuk lagi, kita bisa ngitung dari situ satu porsi nasi, kemudian kerupuk itu kira-kira berapa, jadi anak akan kelebihan. Belum lagi nanti selesai makan nonton TV, ya kan, nonton TV masih sama orang tuanya. Yang tadi maksudnya sayang ya, itu tidak sengajaannya. Tapi sebenarnya adalah ini adalah perilaku mendolimi anak tanpa sadar. Ya, masuk mendolimi anak tanpa sadar. Kemudian menyediakan makanan-makanan yang tidak sehat. Maksudnya yang disediakan adalah camilan itu berupa buah, ya, atau sedikit saja camilan, cepat saji sedikit saja, atau kalau tidak sama sekali itu insya Allah lebih baik ya. Begitu. Jadi ada dua pola makan yang menyebabkan terjadinya obesitas, yaitu makan dalam jumlah banyak dan makan di malam hari. Jadi bagi siapa saja yang ingin langsing, jangan makan malam. Jangan makan malam. Batasnya makan malam itu setelah maghrib atau 3 jam sebelum tidur. Terserah terserah Anda sekalian mau tidur kira-kira 3 jam. Nah, biasakan makan, pokoknya awal makan malam itu jangan melebihi dari itu, karena akan membebani perutnya ketika kita tidur. Ya, jadi dua pola makan yang abnormal yang menyebabkan terjadinya obesitas itu jumlah makan yang banyak, kemudian makan di malam, kebiasaan makan di malam hari, atau kebiasaan ngemil, ya. Ngemil sambil nonton TV malam itu kan nggak kerasa. Nggak terasa, ngerti-ngerti keripik ada habis. Padahal kalau dihitung keripik satu ada dengan berat 100 berapa itu? 1 on atau gimana itu? Kalorinya berapa? Bisa-bisa kalorinya 300 kalori. Hampir satu kali makan. Kalau tadi sudah makan nasi, kemudian makan keripik lagi, bisa dibayangkan hadis Rasulullah ini dilanggar. Begitu loh. Ya, jadi gini. Jadi begitu. Kemudian tadi ya, faktor tadi pola makan yang faktor kelebihan asupan atas kurang aktivitas, kemudian faktor genetik, faktor lingkungan, nah faktor psikis yang saya katakan tadi. Jadi ada mitos kalau gemuk itu makmur. Sebenarnya ini mitos-mitos yang tidak baik. Jadi bisa jadi orang yang gemuk pelariannya itu karena pelarian gemuk, karena pelarian dari makan. Jadi dia melampiaskan makan itu dengan karena faktor psikis, bisa jadi seperti itu. Pada banyak penelitian yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah faktor penyakit dasar. Jadi tidak hanya karena asupan yang berlebih saja, tidak karena kurang gerak atau gimana. Faktor penyakit dasar itu bisa menyebabkan kegemukan. Contohnya misalnya ada kelainan saraf di otak sehingga kontrol lapar atau kenyang ini rusak. Dia merasa lapar terus juga mengakibatkan kegemukan. Kemudian penyakit apa ya, Monfis ya, jadi yang keplu-keplu itu ya, gejala Monfis. Kemudian penyakit yang lain ya, yang bisa menyebabkan itu. Kemudian faktor obat-obatan. Jadi kalau ibu-ibu berobat atau minum obat, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Ini penting sekali. Jangan terus asal beli apa gitu. Karena sekarang ada gejala, apotek itu akan memberikan apa yang ibu beli. Contohnya obat yang dijual bebas, yang bisa diberi tanpa resep dokter, padahal dia sangat berbahaya, adalah obat-obatan steroid. Steroid itu golongan kortikosteroid yang bisa menyebabkan terjadinya ini tadi, faktor kegemukan, bengkak, maksudnya kondisinya bengkak, kemudian terjadi kelainan tulang, ya, justru terjadi penekanan terhadap sistem imun kalau dibeli tanpa resep dokter. Obat-obatan steroid ini maksudnya yang seperti apa? Yang mengandung komposisi steroid. Jadi kita perlu lihat dulu komposisinya itu ya dok. Ya, contoh-contohnya ya, dexamethasone. Itu kemudian, contohnya dexamethasone, carmethasone dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini hanya nama pabrik. Akan tetapi ketika dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter, insya Allah tidak apa-apa. Jadi kadang pasien begini, merasa cocok dengan obat besok ini, kemudian lagi besok memperpanjang sendiri tanpa sepengetahuan dokter, karena apotek memberikan tanpa resep itu tadi. Jadi begitu. Ini ada yang sudah banyak bertanya ini dok. Sebenarnya berat badan yang dikatakan ideal itu berapa buat anak-anak atau dewasa? Jika anak itu gemuk kan orang tua jadi senang dok. Jadi gak sia-sia memberikan makan, katanya gitu. Ini betul. Ini betul-betul mitos yang sekarang sedang menggetar ya. Ada yang gak punya masalah. Senang anaknya gemuk. Gemuk. Jangan senang anaknya gemuk, tapi cukup saja. Nanti ibu bisa melihat cara metode pengukurannya, belum saya bicarakan ya nanti. Metode pengukuran itu nanti bisa gampangannya untuk anak balita supaya melihat kartu menuju sehat. Bisa didapat di posyandu itu, ambil KMS kartunya, KMS ya. Betul. Nanti setiap bulan supaya ditimbang. Kemudian kalau dia sudah di atas garis itu yang hijau, normal, hati-hati, sudah mulai harus dikonsulkan atau dikonsulkan. Kalau dia sudah di bawah, berarti dia kurang. Nanti untuk dewasa juga ada pengukurannya. Yang paling gampang adalah dengan metode IMT ya, indeks massa tubuh pengukuran, mudah sekali. Nanti di rumah siap kalkulator sendiri. Jadi berat badan tubuh dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Mudah sekali. Nanti ada patokannya. Nek, misalnya di sini ya. Mau saya bahas nanti tapi enggak apa-apa ini. Misalnya IMT kurang dari 18,5, ini kurus. Enggak normal. Kurang juga dari batas normal. Juga tidak baik. Karena nanti akan mengganggu perkembangan balita atau anak remaja, itu juga tidak baik ya. 18,5 tadi. Iya. Terus kalau antara 18,5 sampai 22,9 normal. Jadi ini ideal nih. Ideal ya. Kemudian lebih dari 23 BB-nya sudah mulai lebih. Tapi belum obes. Masih tergolong gemuk gitu. Iya, mau gemuk ya. Terus nanti 23 sampai 24,9 pre-obes. Ada ini ada nanti, tingkatannya. Ini mudah bisa didapat di akses di internet, bisa nanti datang ke klinik-klinik atau di posyandu, semuanya ada saya kira. Mudah sekali ya. Kemudian 25 sampai 29 obesitas tingkat 1. Jadi ada tingkat-tingkat juga. Kemudian lebih dari 30 sudah obesitas sakit ini sudah. Tingkat 2. Jadi obesitas itu sudah sakit ketika jadi sudah perlu diterapi. Jadi tidak sia-sia leh ngei makan itu jangan gitu, tapi diusahakan berat badan anak itu ideal sesuai dengan syar'i tadi ya. Jangan berlebihan. Ketika anak sudah kenyang, jangan dipaksa-paksa makan. Ada ini ibu-ibu yang sukanya maksa-maksa anak sudah makan karena pengen memanjakan anak supaya anak saya ini bahagia atau gimana, coba tak tukok kayak ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi biasakan makan ketika anak sudah mulai lapar juga baik itu ya, tapi jangan dikurangi karena nanti anak perlu zat-zat pertumbuhan juga, hanya bagaimana dioptimalkan aktivitasnya. Begitu ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi dok. Ya. ayah saya penderita diabetes. Yeah. Beliau juga darah tinggi dan gemuk. Betul. Beliau tidak mau makan nasi, makannya ubi-ubian aja. Mm-mm. Yang saya mau tanyakan, menu makanan yang apa yang harus dia konsumsi dan yang harus dihindari? Tolong diberi contoh untuk menu makanan sehari-hari. Iya. Yeah. Jadi obes hipertensi DM. Ini iya. Nampaknya ayah Anda sudah terkena yang disebut dengan sindroma metabolik ya, kemungkinan besar. Jadi sudah agak, maksudnya macam-macam penyakitnya ya. Jadi di sini makanan yang diperbolehkan tentunya yang sudah dijadwalkan. Pada kasus pasien seperti ini sudah harus ke dokter ya. Jangan makan sendiri ya. Jangan makan sendiri, tapi sudah harus melakukan diet betul. Ya, diet betul di samping pemberian obat-obatan ya. Jadi, contoh-contoh makanan biasa saja. Sayur. Misalnya satu mangkok sayur. Kemudian baru makan nasi. Lauk hanya dalam porsi yang cukup ya. Tidak terlalu banyak. Jadi dilarang makan ngemil apa Black Forest. Nanti ikut-ikutan makan kue-kue yang manis-manis itu, kemudian buah-buahan, durian, apa yang sangat manis, sawo, kelengkeng itu sudah dilarang, enggak boleh ya. Termasuk buah-buahan yang sangat tidak boleh untuk penderita diabetes. Kemudian perbanyak makan sayur ya. Sayur kalau ada sudah dan buah-buahan. Tapi kalau sudah ada penyakit komplikasi ginjalnya juga nanti beda lagi, Mbak. Jadi ini supaya dikonsultasikan dengan dokter untuk lebih lanjut ya. Jadi tidak hanya lewat begini. Ini hanya secara garis besar saja ya, Mbak ya. Gitu. Iya. Iya, demikian tadi pembahasan awal ya. Kita mengenai obesitas gitu ya. Dan ternyata ya. Islam itu agama yang sangat subhanallah sekali. Ada ya. Dibahas juga tentang pola makan dan sebagainya ya. Itu tadi ya. Dan pendengar, kita nanti masih akan kembali membahas tentang ini. Dan sebelumnya ada pesan-pesan dari relasi kami berikut ini. Tetap di 107,7 dan 101,4 RDS FM Seoul. 107,7 RDS FM. You are very special. There's no one just like you. Created by the master. Kembali lagi di 107,7 RDS FM Solo dan disambung siarkan di 101,4 FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Masih di program Linisa Ifakot bersama dengan Dr. Noviana yang membahas tentang waspada obesitas. Ini sudah banyak sekali SMS-SMS yang masuk, Bu Dokter. Yeah. Langsung saja saya bacakan. Yeah. Ini dari, tidak ada namanya ini. Bu Dokter, ini saya mau tanya, anak saya umurnya 4 tahun, belum mau nasi. Jika saya paksa malah muntah. Berat badannya sekarang 13 kilo. Minta solusi bagaimana cara terbaik untuk anak saya. Susunya satu hari kurang lebih 100 gram. 100 gram? Iya. 100 gram itu berapa kali ya? Diberikan dalam berapa kali? Tidak di satu on ya? Disebutkan. Satu on itu ya. Jadi untuk ibu yang belum menyebutkan nama ya, ini untuk pastinya ibu bisa nanti, saya tadi lupa mau membawa tabel. Ini sebenarnya ada tabel Dek ya. Ibu ada tabel usia anak 0 sampai 5 tahun. Ya. Itu nanti dengan umur berapa seharusnya berat badan berapa itu ada. Nah nanti tentang dia susah sekali makan supaya tetap dilatih. Nah terus makannya apa itu tadi coba disebutkan? Jadi susu aja. Oh susu. Ini usia berapa? Usia 2 tahun. Usia 2 tahun. 4 tahun. Usia 4 tahun susu saja ini kurang jelas karena kalau makan nasi enggak mau mungkin cemilan-cemilan. Nah, ini ibu mungkin belum menyebutkan secara detail ya. Kalori didapat bisa jadi dari kemil-kemilan itu dari susu. Tapi untuk vitamin, sayur, buah-buahan, tadi belum disebutkan, kecukupan sayur, kecukupan protein, mesti kalau sudah 4 tahun harus ditambah, dibiasakan dikulinake ya, untuk dikenalkan. Nah, ini saya akan memberitahu bahwa pengenalan terhadap makanan sehat dimulai sejak bayi. Anak sudah mendapat makanan pendamping ASI sejak ya, bayi, 6 bulan itu. Betul ya. Jadi jangan sampai anak-anak di bawah, terutamanya di bawah 1 tahun dikenalkan dengan mie instan, kemudian makanan-makanan toko ya, makanan-makanan instan, tapi supaya dilihatkan dengan sayur, wortel, buah, ya, buah, kemudian tahu, tempe, daging, itu sudah mulai dikenalkan. Makanya kan makanan pendamping ASI ada bubur. Bubur itu pun tidak boleh ada penambahan gula dan garam sedikit pun loh. Oh, ya. Jadi benar-benar iya, rasanya betul. Tawar. ASI, tawar. Jadi perasan susu yang diberikan tuh lebih akan lebih bagus lagi kalau diberikan ditetesi dengan ASI gitu. Jadi rasanya dari ASI itu. Iya, jadi tidak dikenalkan dengan gula dan garam. Ya. Kemudian dikenalkan dengan nanti kalau sudah agak gedean lagi diberikan tim, ada bayam ya. Penting sekali bayam ya, nanti apalagi remaja untuk pertumbuhan tulang, kulit, gigi, semuanya butuh bayam. Kalau sampai 4 tahun tidak mengenal sayuran, tidak mengenal lauk pauk, ini nanti kecukupan protein, vitamin akan juga kurang ya. Walaupun anak itu gemuk misalnya, bisa jadi gemuk karena kalorinya tadi. Ya, jadi supaya ibu-ibu supaya melatih, belum ada kata terlambat ya. Jangan langsung dipasakan satu piring, muntah nanti ya juga. Tapi dikenalkan sedikit-sedikit. Kemudian lewat gambar-gambar ini betul-betul bisa ditangkap oleh anak. Jadi ketika saya mengenalkan anak saya usia 3 tahun ya dengan gambar-gambar sayur ini. Anak ini sekarang usia 7 tahun ya, sudah mulai dia sadar bahwa sayur itu wajib gitu. Sayur wajib, walaupun anak-anak juga tidak boleh terlalu banyak makan sayur, karena kita tahu bahwa terlalu banyak makan sayur pada anak juga mengganggu penyerapan vitamin dan mineral ya. Jadi juga jadi cukup saja ya begitu. Jangan, pokoknya tadi dalil atau rambu-rambu dari Rasulullah, jangan berlebihan apa-apa begitu. Ya. Saya kira mudah-mudahan ibu ini paham nanti ya. Iya. Berlanjut ke SMS selanjutnya dari Umi Azm di Klaten. Iya. Itu punya anak umur 2 tahun 4 bulan. Iya. Makannya sebenarnya banyak ini Bu Dokter, iya, tapi perkembangannya tidak bertambah gitu. Itu kenapa? Mungkin aktivitasnya banyak, lari sana lari sini. Oh, iya. Ini harus dilihat secara keseluruhan, melihatnya apakah ada kelainan yang lain yang belum disebutkan ya. Mudah-mudahan tidak. Jangan khawatir ibu, kalau anaknya tidak gendut atau tidak gemuk. Kenapa? Karena dari makan yang banyak tadi, kalau anaknya lari-lari sana kemari ini impas, akan terjadi keseimbangan. Terjadinya obesitas tadi karena terjadi ketidakseimbangan antara asupan dengan pengeluaran, pembakaran tadi ya, pengeluaran tadi begitu. Jadi jangan khawatir, jangan ada kok enggak gemuk-gemuk. Pola pikir gemuk, selalu ibu-ibu pengen anaknya gemuk. Jadi kalau anaknya gemuk, pengen senang. Memang terlihat sepintas mengemaskan ya. Nah, nanti ada Mbak ini di sini. Bagaimana menentukan anak ini obes? Satu, dengan KMS. Kemudian yang kedua, bisa dengan melihat tanda-tanda fisik. Ini coba diperhatikan kalau tanda-tanda ciri dari anak obes ya. Nanti wajahnya bulat, pipinya tembem, leher atau dagunya rangkap. Jadi berlipat-lipat gitu. Betul, itu sudah obes ya. Dahu rangkap, kemudian lehernya pendek, dadanya membusung, kalau laki-laki payudaranya membesar. Kemudian perutnya buncit. Kemudian maaf, penisnya mengecil karena tertutup oleh lemak. Ya, jadi ketok penisnya kecil. Padahal sebenarnya kalau dia kurus ini enggak kecil ya gitu. Kemudian pada anak laki-laki bisa terjadi pubertas prekok atau dini. Ya. Kemudian bisa terjadi pubertas dini pada anak perempuan juga bisa. Jadi men yang awal. Awal. Kemudian tungkainya kita lihat kakinya bentuknya egg ya. Anak-anak yang gemuk sekali itu porsi kakinya nanti sepintas dilihat seperti huruf X. Agak melengkung gitu. Agak X. Iya, melengkung ke dalam. Ya, jadi seperti bentuk X. Sehingga menyebabkan gesekan-gesekan di paha. Iritasi. Nah, begitu. Nah, jadi nanti ibu-ibu kalau belum punya KMS bisa minta ya di posyandu. Bisa, nanti bisa melihat tanda-tanda apakah anak saya sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini atau pre, segera dibawa ke dokter supaya untuk dilakukan terapi. Nanti ada terapinya juga ya, begitu. Iya. Saya sama selanjutnya, Dok. Ini saya seorang ibu hamil 7 bulan. Iya. Mau 8 bulan, berat badannya 75 kilo. Saya sering merasa lapar, tapi pola makan saya tetap 3 kali sehari. Betul. Kalau merasa lapar, saya cuma makan makanan ringan aja agar tidak merasa kelaparan. Selebihnya saya banyak minum, tapi minuman saya lebih banyak yang manis. Entah itu sirup, teh, ataupun susu manis. Nah, bagaimana dengan pola makan yang seperti ini untuk saya dan juga bayi saya, Dok? Ini pola makan yang seperti itu tadi untuk kemilan ini kurang baik. Ya. Jadi makan 3 kali itu sudah pas, mungkin agak dilebih dikit, dikit saja. Ya, kita kembali tadi. Jangan berlebihan. Wala tusrifu. Ya ta? Walaupun dia hamil, cukup makan pagi, siang, sore, malam ya. Itu cukup. Kemudian minum air putih. Jangan minum dingin. Jangan minum gula. Boleh minum gula, tapi jangan berlebihan. Minum teh ya boleh, tapi jangan berlebihan. Encer saja, karena teh untuk orang hamil juga kurang baik ya. Minum yang manis, sirup manis sedikit saja, tapi jangan setiap kali minum selalu yang manis. Nanti akan terjadi apa? Bayi lahir bobotnya besar. Kalau bobotnya besar, kebetulan ibu mempunyai tanggul yang kecil, nanti tidak lewat operasi. Kesulitan ini tidak baik ya. Kan apapun yang baik adalah persalinan itu adalah yang persalinan normal, ya, tidak dengan kecuali ada indikasi tertentu. Jadi kebiasaan hamil sering makan manis nanti menyebabkan bayi yang lahir juga akan besar. Ya. Gitu. Ke SMS selanjutnya. Ya. Ini Dok, anak saya yang nomor 1 umur 6 tahun 6 bulan, berat badannya 18 kilo. Yang 6 tahun 6 bulan. 6 bulan. Iya. Yang kedua umur 4 tahun 8 bulan, beratnya 13 kilo. Normalkah berat badan anak saya, Dok? Ya, ini tadi kembali lagi insyaallah normal ya. Ini nanti bisa dicek ulang. Saya agak lupa, rambu-rambunya banyak sekali itu ya, dari umur 0 sampai 5 tahun. Nanti bisa minta di puskesmas itu ya. Jadi untuk anak 4 tahun itu ada ringnya. Dari berapa sampai berapa. Kemudian dari anak umur 6 tahun bisa dihitung dengan indeks massa tubuh. Bobotnya berapa tadi? Bobotnya berapa? 18 kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, kalau nanti candaane atau hasilnya itu tadi yang saya sebutkan tadi awal ya, kurus kurang dari 18,5, kemudian normal 18,5 sampai 22,9, kemudian pre obes nanti berapa, nanti silahkan dihitung. Ini rumusnya mudah sekali ya ibu yang SMS tadi ya, jadi nanti bisa dihitung itu umur usia 2 bulan ukur tinggi badannya, mulai dari umur 2 tahun sampai dewasa bisa dengan pengukuran indeks massa tubuh. Jadi semua rumusnya sama ya Dok, kan ada rumus yang tinggi badan dikurangi 110. Oh gitu. Itu berat badan ideal 100 ya. Nanti ini indeks massa tubuh untuk menentukan obes, obes tingkat 1, obes tingkat 2 begitu. Ya. Iya, ini ada lagi dari Ibu Muslimah di Klaten. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ibu rumah tangga, usia 46 tahun. Iya, betul. Tinggi badan 156 cm, berat badan 70. Iya. Aktivitas tiap hari itu pekerjaan rumah, kemudian antar jemput sekolah anak. Itu naik sepeda ontel 4 kilo. Nah, tapi ini termasuk obesitas gitu. Iya. Yang ditanyakan bagaimana caranya agar bisa turun berat badan. Di antara anjurannya jangan makan malam. Tapi bagi saya saat saum makan malamnya saya habis sholat isya. Sebab jika badan maghrib makan lambung saya terasa nggak enak. Iya, mohon solusinya. Tadi usia 46, tinggi badan 156, bobotnya 70. Tinggi badan 155, berat badan 75. 70. Oh, 55, 70. Jelas kelebihan. Obes nih sudah nih. Tapi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat ya. Bisa itu sebenarnya aktivitas ondel sudah baik itu. Teruskan ya, kemana-mana ngondel aja ya. Nah, itu sudah baik. Tapi yang perlu diketahui, dilihat dulu tadi ada di lain makan, aktivitas, ada faktor apa tadi yang sebelum? Keturunan. Barangkali coba dilihat apakah ada keturunan. Nah, itu jangan putus asa juga. Kalau mau, silahkan puasa sunah. Terus kemudian daud dengan seizin suami. Bareng-bareng kalau syukur ya. Kalau bareng-bareng sama suami daud. Itu akan insya Allah akan merampingkan juga ya. Dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kalau buka puasa, tadi langsung makan nasi jelas menu. Leren dulu, betul. Leren dulu. Boleh makan kalau pas puasa. Agak habis isak ya, tapi dengan porsi sedikit. Ya. Itu tidak, mungkin kalau masih merasa lapar gimana dok? Buah? Sediakan buah. Ini yang kurang mengenyangkan. Ini yang kebiasaan tidak marem ini segera di marem, harus marem ya, seperti itu. Jadi cukup makan kurangi, jangan porsi banyak. Kemudian ketika sahur juga tidak boleh banyak-banyak. Perbanyak apa? Sayur. Karena sayur ini sifatnya akan memperlama kenyang. Jadi rasanya kenyang tuh lama begitu ya. Ibu yang ada di Klaten tadi ya. Jadi jangan berkecil hati, insya Allah itu masih bisa itu. Asal punya kemauan dan kedisiplinan tinggi. Jadi ada pada orang-orang yang ingin ramping, dibutuhkan apa? Disiplin. Ya, tidak ngemil. Karena kita tahu bahwa makanan kecil, makanan ringan itu walaupun enteng, tapi sangat tinggi kalori, sangat tinggi garam, ini semua dapat menyebabkan kegemukan. Ringan tapi kalau banyak tapi juga lama-lama banyak juga. Iya, seperti kata paparan saya di atas tadi ya, bahwa rakroso mbak, jadi satu bungkus itu beratnya satu on atau kan ringan itu, yang namanya jiki apa itu kan ringan sekali, tapi kalau dihitung MSG-nya, natriumnya, kalorinya tinggi, sehingga pada orang-orang hipertensi, pada orang-orang punya sakit gula, dilarang makan makanan cepat saji ini tadi. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Umu Alfia di Gemolong. Bu, apakah madu itu bisa membuat kandungan berlebihan? Kandungan berlebihan berat badan. Bisa kandungan dalam madu itu apa bisa membuat berlebihan berat badan? Ibu ini sedang hamil dan setiap hari minum madu. Apakah nanti bisa mempengaruhi? Iya. Madu tetap ada fruktosa, ada sukrosa, ada glukosa ya. Makanya tadi selalu jangan berlebihan. Boleh tapi. Boleh. Dan usahakan beli madu yang bagus, yang asli ya. Cari madu yang asli. Karena madu adalah gula glukosa yang baik ya, yang baik. Beda dengan gula. Kalau gula diserap langsung diserap. Langsung diserap nanti cepat lapar. Nah, madu beda lagi ya, karena agak komplek ya. Jadi walaupun itu madu juga tidak boleh berlebihan ya. Apapun saya kira walaupun itu baik juga tidak boleh berlebihan ya. Gitu. Kemudian ada lagi utensi? Sebentar, madu itu teruskan saja. Jadi untuk konsumsi madu orang hamil boleh, tidak ada kontraindikasi. Ya. Mungkin seberapa banyak yang diperbolehkan untuk? Ini ya, cukup perhari. Saja, misalnya 2 sendok. Iya, boleh. Iya, ini masih ada SMS yang dari tadi ibu yang anaknya susah makan tadi, Kalau makan nasi, Ibu Maratus. Terima kasih atas jawabannya, dok. Alhamdulillah, buah, lauk pauk, dan roti bakar anak saya suka. Tapi kalau nasi baru satu suapan belum ditelan sudah muntah. Jadi ini rupanya anak ibu Maratus Solihah ini karena pola kebiasaan saja ya. Berarti pengganti nasi sudah didapat dari yang roti. Jadi tidak terlalu masalah itu. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Pengganti nasi sudah ada pada ubi, pada roti ya. Sayur masuk. Lauk masuk, daging masuk. Baik, ya. Itu mungkin hanya jangan berlebihan saja ya. Nanti semakin besar mungkin akan doyan. Iya, tetap dilatih nasi wong makanan pokoknya Indonesia itu, Pak. Nasi ya. Jadi nanti enggak kaget. Oh iya. Ini sebenarnya ada beberapa lagi SMS yang belum dibacakan, tapi pendengar jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Karena kami masih akan kembali tentunya untuk membacakan SMS-SMS yang masih masuk, dan masih kami tunggu partisipasinya di line telepon di 765-1818 yang bagi para pendengar yang ingin langsung berkonsultasi tanpa harus melalui SMS bisa langsung telepon, ataupun yang tidak memungkinkan untuk telepon juga SMS bisa, juga SMS bisa di 081-226-170-777. Namun sebelum kami lanjutkan, ada beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Klinik Dinar Sehat kini hadir dengan penampilan baru. Klinik Dinar Sehat melayani tibun nabawi seperti Al-Hijamah atau bekam, pemeriksaan iridologi software, pijat refleksi, dan siropraktik. Klinik Dinar Sehat juga melayani pijat bayi, obat herbal, dan juga madu. Datang dan kunjungi segera Klinik Dinar Sehat beralamatkan di Jalan Pleret Utama nomor 5, Banyuanyar, Surakarta. Telepon 0271-725-875. Dapatkan juga voucher sehat sebesar 50% hanya di RDS FM Solo. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan. Klinik Dinar Sehat, sehat alami sesuai syariah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Ta'ala berfirman, seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa, sedang dia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha mengampuni dan membalas perbuatan dosa." Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba itu berbuat dosa lagi, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa, sedang dia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha mengampuni dan membalas perbuatan dosa." Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba itu berbuat dosa lagi, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa, sedang ia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha mengampuni dan membalas perbuatan dosa. Berbuatlah sesukamu, wahai hambaku, maka sungguh aku telah mengampunimu, yaitu selama kamu terus bertaubat, memohon dan kembali kepadaku." Pendengar, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Innallaha kana ghafuwan ghafuro," sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Quran Surat An-Nisa ayat 43, beliau berkata, Allah memiliki banyak pemaafan dan pengampunan bagi hamba-hambanya yang beriman, dengan memudahkan dan meringankan syariatnya bagi mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk menunaikannya dan tidak menyusahkan. Pendengar, bentuk pemaafan dan pengampunannya adalah rahmatnya bagi umat Islam ini, dengan dia mensyariatkan bersuci dengan tanah debu sebagai pengganti air ketika tidak mampu menggunakan air. Juga termasuk pemaafan dan pengampunannya adalah dengan dia membukakan pintu taubat dan kembali kepadanya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan dia menyeru mereka untuk bertaubat dan menjanjikan pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Kemudian lagi pendengar, bentuk pemaafan dan pengampunannya adalah bahwa seandainya seorang mukmin datang menghadapnya di akhirat nanti dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan memberikan pada hambanya itu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Kemudian lagi pendengar, pemaafannya adalah bahwa perbuatan baik dan amalan saleh bisa menghapuskan perbuatan buruk dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk tersebut. Demikian juga termasuk bentuk pemaafannya adalah bahwa semua musibah yang menimpa seorang hamba pada diri, anak maupun hartanya itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Jika hamba itu mengharapkan pahala dari musibah tersebut dan menunaikan sikap bersabar dan ridho dengan takdir Allah Ta'ala terhadap dirinya. Kemudian lagi pendengar, bentuk pemaafannya yang agung adalah bahwa hambanya selalu menentang perintahnya dengan melakukan berbagai macam maksiat dan dosa besar, tapi dia selalu berlaku lembut dan memberikan maafnya kepadanya. Kemudian dia melapangkan dada hambanya itu untuk bertobat kepadanya, lalu dia menerima taubatnya. Bahkan Allah Ta'ala bergembira dengan taubat hambanya, padahal dia maha kaya lagi maha terpuji. Tidak akan memberi manfaat baginya ketaatan orang-orang yang taat, sebagaimana tidak akan merugikannya kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. You are very special, there's no one just like you. Created by the Master of the Creation. Kembali lagi di 107,7 juga di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Masih bersama kami di acara Lini Saifakot dan masih membahas tentang waspada obesitas gitu. Kita langsung melanjutkan SMS yang sudah ada gitu. Ini dari Amah Syaif di Bumi Allah. Pertanyaan saya bukan tentang obesitas, tapi justru sebaliknya. Jika kurus yang berlebihan, itu penyebabnya apa dok? Bahayanya apa? Dan bagaimana cara membuat tubuh berisi, tapi bukan gemuk? Atas jawabannya saya haturkan jazakumullah khairan. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan gejala ya, yang menyebabkan kurus berlebihan, diantaranya anoreksia, nervosa, dan bulimia. Jadi pada penderita ini mungkin tidak termasuk ibu ini ya, bisa jadi memang pawaannya memang kurus juga bisa karena makan yang wegah juga bisa ya. Tapi pada penyakit tadi yang ditanyakan penyakit apa? Nah, penyakit seperti anoreksia memang wegah, tidak mau makan, tidak ada nafsu makan ya, ya karena ada perasaan-perasaan malas. Jadi itu sudah kategori penyakit ya, sampai penderitanya sangat kurus. Kemudian pada penderita bulimia, yang mana makan sebanyak-banyaknya, makannya banyak-banyak, banyak banget, tapi terus kemudian dimuntahkan lagi. Di gini, dikorok gini. Sengaja. Sengaja ya. Kemudian bisa juga dengan obat pencahar. Ini karena faktor-faktor psikis. Nah itu di antara penyakit yang terkenal itu. Kemudian penyakit-penyakit lain yang makannya banyak tapi kurus sekali ada, ya. Misalnya penyakit penyakit-penyakit yang berat ya, penyakit-penyakit seperti gula itu orang banyak tapi orangnya bisa menjadi kurus justru gitu. Kemudian penyakit-penyakit keganasan itu juga orangnya kurus ya. Tapi ini kan hanya belum tentu ibu tadi atau yang bertanya tadi seperti itu. Jadi harus betul-betul konsultasi ya. Jadi mungkin ada faktor keturunan juga kembali. Bisa jadi emang dari turunannya kecil-kecil. Ya kurus tuh harus dihitung dulu apakah kurus betul atau sudah ideal. Kadang sudah ideal tapi terlihat kurus juga bisa. Begitu ya. Jadi penyakit yang terkenal tuh Lady Diana itu ya dulu menderita bulimia, sempat dikabarkan bulimia ya. Jadi makan makanan karena faktor psikis ya. Kemudian dimuntahkan lagi. Itu ada. Ya, itu. Kalau kita buka di internet nanti ada gambar-gambarnya seperti apa gitu. Berarti itu sengaja dok kalau sengaja? Iya, karena ada sudah ada pola pikir yang pokoknya aku harus memuntahkan kembali makanan itu, takut gemuk, takut supaya penampilannya begini, begini, dia ke nafsu makan sangat tinggi gitu. Gitu. Iya, SMS selanjutnya dari Umi Salma di Boyolali. Dok, saya mau tanya, apakah alat kontrasepsi atau KB itu bisa mempengaruhi kegemukan? Betul, iya. Yang terutama berhubungan dengan hormon. Iya. Jadi seperti salah satu efek samping. Ya, jadi bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas. Ya. Mbak Evi, mungkin ada yang kita pending dulu. Ada yang pesan yang mau saya sampaikan? Oh, iya, silakan. Penting sekali ya. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa obesitas ya, kenapa kok kita harus waspada terhadap obesitas itu ya, ini yang justru mau saya sampaikan bahwa rupanya obesitas ini mempunyai dampak yang buruk terhadap masa yang akan datang. Jadi obesitasnya sekarang tapi di masa akan datang akan menabung penyakit. Ya begitu. Jadi ini terutama untuk ibu-ibu yang mempunyai anak obesitas supaya harus betul-betul waspada di sini bahwa obesitas akan menimbulkan berbagai keluhan dan gangguan penyakit di kemudian hari. Di antaranya adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi, keganasan, ya kanker atau keganasan ya, kanker yang banyak berhubungan dengan obesitas, kanker yang mengenai saluran cerna dan kandung kencing, ya, begitu. Termasuk kanker payudara juga, ya. Iya, bisa. Iya, betul. Kemudian terdapat banyak gangguan penyakit lagi, diantaranya asma, ya. Kemudian ini satu yang lagi yang tidak banyak dikenal, sleep apnea. Jadi ketika sleep apnea itu ketika tidur napasnya terhenti. Pada anak-anak yang gemuk. Bukan ngorok gitu, Bu. Enggak, bukan. Sleep apnea. Sleep apnea itu gangguan frekuensi nafasnya terhenti. 10 detik kurang lebihnya. Itu juga berbahaya, ya. Karena bisa berlanjut. Kemudian kelainan-kelainan yang lain lagi di antaranya adalah kelainan tulang. Tadi kalau kita gemuk, kalau anak-anak itu gemuk, kita bisa lihat tulangnya bisa berubah sedemikian rupa bisa menjadi bentuk X, ya kan? Iya. Jadi karena kemudian di samping itu karena kurang kuat menahan beban sehingga timbul keluhan-keluhan sendi. Tidak hanya pada anak saja ya, utamanya orang tua yang gemuk-gemuk, porsinya yang obesitas ini banyak menderita. Artritis di daerah atau rematik daerah dengkul, lutut, ya, lututnya pada sendi-sendi tungkai, ya, karena menahan beban yang berlebihan, ya. Kemudian pada tadi yang penting lagi pada sleeping apnea ini ya, ini menyebabkan oksigen yang masuk, saya kembali ke sleep apnea, jadi gangguan tidur yang tidak napasnya terhenti kurang lebih 10 detik itu terjadi oksigen yang terhenti. Ini menyebabkan nanti kurang baik ya terhadap otak, jaringan otak ya, mengganggu proses metabolisme ya. Jadi kemudian belum lagi gangguan-gangguan lain dampaknya, dampak psikososialnya. Misalnya anak itu diejek sama teman-temannya, gendut gitu. Diparapi tambun. Terapi apa? Ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang kurang, menurun, yang buruk dan depresi. Dan ini kalau dibiarkan lama-lama menjadi kurang baik untuk anak-anak tersebut ya. Jadi orang dewasa juga, remaja juga begitu. Jadi ini kita bicara tidak hanya anak ya, tapi remaja yang obesitas juga mengalami perasaan minder kan? Iya. Minder. Terus nanti mengurung malu. Jadi dampak psikososialnya benar-benar baik, benar-benar sangat sangat tidak baik ya untuk psikososial mereka. Begitu. Jadi adapun tadi dampak ya, tapi diagnosa yang tadi ditanyakan oleh ibu siapa itu tadi, bagaimana cara mengukur atau ini ada pengukurannya tadi. Ini banyak sekali yang tanya lewat SMS, masalah berapa berat badan ideal begini-begini. Saya kasih aja rumusnya. Kalau orang remaja dan kita dewasa ini bisa diukur dengan IMT, indeks massa tubuh. Ya, kemudian nanti lihat buka internet atau minta di puskesmas ada, nanti bisa aku ini terus harus punya ini juga. Bisa diukur dengan lemak pinggang, lingkar pinggang, lingkar perut ya, itu bisa. Kalau laki-laki lingkar perut nggak boleh lebih dari 90, kalau perempuan nggak boleh lebih dari 80. Kalau lebih gimana, sudah termasuk agak berlebihan. Supaya ada supaya ada keinginan untuk disiplin tadi. Jadi pinggangnya itu diukur pakai meteran gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus bisa jadi dengan tabel. Kalau saya sebutkan satu-satu banyak sekali ya. Karena ada umur 0 bulan baru lahir, ada 1 bulan, ada 2 bulan sampai 5 tahun nanti ibu tinggal minta KMS ya. Ibu-ibu ini mewakili semua pertanyaan, hampir banyak sekali ya. Ibu-ibu minta KMS di klinik atau di center terdekat, misalnya posyandu atau puskesmas. Kemudian untuk mengawasi berat badan anak setiap bulannya, jangan tiap hari anak ditimbang, stres anaknya nanti. Ya tak? Umi ini gimana tuh, aku tiap hari dinaikkan turunkan. Ada juga yang itu saking takut ya, dinaik turunkan timbangan, anak-anak bisa jadi juga stres ya. Terus kemudian di dalam KMS tadi, nanti kalau ibu melihat, ibu-ibu umahat melihat garis di atas garis yang normal, sudah harus hati-hati. Kalau melihat di bawah juga harus hati-hati. Karena apa? Tadi ada pertanyaan, efek samping akibat buruk dari kurus juga berakibat buruk, akan terjadi kerusakan pada livernya, akan terjadi gangguan pertumbuhan yang maksimal, iya kan? Iya. Karena pada masa anak-anak remaja dibutuhkan nutrisi-nutrisi yang untuk membangun ini semua tadi ya. Jadi kalau begitu nanti, kalau nanti kurang kurang nutrisinya, anak kurus sekali ya. Kita lihat berita-berita bahwa gizi buruk ini juga bisa mematikan ya. Jadi tidak hanya kegemukan saja yang mematikan, gizi buruk juga mematikan. Makanya tadi perintah Allah tadi, kulu wasrobu wala tusrifu, selalu menjadi mainstream dari orang-orang muslim. Jadi gitu. Sebenarnya patokan kalori yang kita butuhkan setiap hari itu berapa, Dok? Kalori dalam sehari itu kira-kira tergantung. Kalau orang itu ada ininya ya, kira-kira 1200. 1200. Kalau orang ragawan lain lagi ya. Ini umumnya. Nah, nanti akan terbagi menjadi tiga. Kan makan dalam tiga waktu. Nanti dibagi. Yang pagi 300 kalori. Siang 300 kalori. Malam 300 kalori. Tapi kalau pada orang gemuk gimana ngaturnya? Pagi sedang. Siang banyak. Malam sedikit. Begitu. Gitu. Itu jadi, kalau nasi satu piring itu kira-kira nah, berapa kalori? Kira-kira kalau nasi satu piring beserta lauknya ya, itu kira-kira 300. Ya, gitu. Kira-kira kurang lebihnya satu paket itu ya. Nanti bisa diundang diri. Jadi kalau mau makan jangan mau ramping, sudah gemuk mau ramping ya jangan berpikir untuk enggak makan. Bukan. Iya, jangan berpikir untuk tidak makan karena akan terjadi proses balas dendam. Balas dendam. Justru ketika lapar dia akan makan banyak tanpa kontrol. Lebih banyak. Iya. Terus makannya tetap harus tetap, tapi bisa diikah-ikuhke. Cara Jawane ya, diikah-ikuhke. Misalnya pagi kalau sudah obes ya, sudah kegemukan, supaya pagi sedeng-sedeng wae ya, cukup-cukup banget. Terus siang rotok banyak enggak apa-apa. Malam sedikit saja. Perbanyak apa? Buah, sayur, ya. Sayur. Begitu. Ya. Jadi tadi pengukuran indeks massa tubuh, kartu KMS harus punya ya bagi balita ya. Gitu. Bisa dibacakan lagi? Iya. Ini dok, saya ibu hamil masuk usia 7 bulan. Yeah. Terakhir diperiksa berat badan janin hanya 653 gram. Caranya bagaimana dok? Untuk, kurang ya ini. Membesarkan janin. Apakah kan ada tuh orang Jawa bilang kalau makan es tuh bayinya nanti besar. Bukan esnya ya. Manisnya. Ya, tapi manisnya. Boleh minum manis ya untuk mengejar ketinggalan ini boleh. Tapi jangan lupa ibu ini beresiko tinggi untuk berat badan lahir bayi rendah supaya kontrol ke dokter yang berkompeten ya. Iya. Jadi jangan supaya diatur nanti dietnya, sekarang sudah banyak kok ahli gizi ya. Jadi supaya ditambah lagi asupan makannya ya. Ini mungkin ibu ini kok bisa kecil tuh bisa jadi karena dia malas makannya ya. Bisa jadi apa? Kurang enak nafsunya makan atau gimana, belum diterangkan. Jadi ibu ini supaya harus mengejar ketinggalan-ketinggalannya itu. Jadi ketinggalan berat badan itu ya. Itu supaya kalau bayi baru lahir berat badannya rendah, berisiko tinggi untuk terjadi penyakit-penyakit, satu asma. Penyakit-penyakit yang lain ya berbahaya juga ya. Berat gitu. Badan ideal bayi ketika lahir itu minimal berapa, dok? 2,5 sampai 3,5 ringnya. Jadi kalau 4 kilo itu sudah termasuk? Sudah termasuk, ya. Obesitas sudah termasuk. Atau besar? Belum obesitas, tapi sudah termasuk besar. Tapi belum besar sekali. Ya, jadi gitu. Iya. Ini ada lagi dari Ibu Eni di Sragen. Yeah. Bu dokter, ibu saya 50 tahun. Yeah. Beliau keputihan berlebih, kadang merah, sudah 1 tahun. Yeah. Hasil tes laborat Safindex test negatif. Sebenarnya ibu saya sakit apa, Bu? Nah. Dan apa penyebabnya? Apa ada pantangan dalam hal makan? Dan apakah ini gejala menopause? Usia 50. Ya, ini ya. Ini keluar dari tema tapi enggak apa-apa. Iya. Kita jawab aja. Keputihan berlebihan, kadang ada darah. Keputihan berlebihan bisa jadi karena ada jamur ya atau ada bakteri di situ. Hasil tesnya negatif. Mungkin ini sejenis tes tes pap smear juga negatif. Mudah-mudahan negatif ya. Jadi tidak ada mengarah kepada tanda-tanda keganasan, mungkin hanya masalah hormonal saja atau penyakit-penyakit lain yang mengiringi, misalnya penyakit jamur atau penyakit bakteri, itu pun juga harus berobat. Ya, jadi kalau sudah keputihan berlebih supaya segera berobat dan supaya diperhatikan higien dan sanitasinya. Jadi misalnya jangan memakai celana terlalu ketat. Jangan memakai celana terbuat dari nilon atau bahan yang panas ya. Tapi pakailah yang longgar. Terus jangan terlalu sering menggunakan sabun juga. Tiap hari disabun, tiap hari dikasih apa itu? pewangi atau ini tidak boleh, ya. Justru itu akan mematikan bakteri-bakteri yang baik di situ, yang berfungsi untuk mengalahkan bakteri-bakteri yang sehat. Jadi mudah-mudahan ini hanya fisiologis saja. Jadi tapi kalau sudah, kalau keputihan ada darah, memang sudah harus dilakukan pap smear, ya, ya, tes pap smear untuk mengetahui apakah ada radang di situ atau ada suatu sel-sel yang abnormal, begitu. Iya, satu pertanyaan lagi sebelum habis waktunya ini, Dok. Dari Ibu Lila di Klaten, saya punya bayi di bawah 6 bulan cuma mengkonsumsi ASI. Minumnya ASI banyak sekali, tapi berat badannya tidak naik drastis, cuma 2 ons per bulan naiknya. Berat badan menurut KMS di atas garis normal. Bagaimana caranya cuma minum ASI tapi biar berat badan naik cepat, dan makanan apa yang harus saya konsumsi agar bayi gemuk dan sehat? Tadi KMS di atas normal atau di bawah? Di sini ditulisnya di atas garis normal. Tapi ini tidak usah risau dengan kenaikan ini, ya. Yang penting berada di atas garis KMS itu, Ibu, ya. Ibu yang tanya ini supaya memantau anak lewat garis KMS. ASI tok itu sudah betul. Ya, sudah betul. Enggak usah ditambahin dengan susu formula. Jangan. Ya, jangan. Ya, nanti kalau sudah lebih dari 6 bulan baru dikenakan dengan makanan pengganti ASI. Makanan pendamping ASI itu bisa dari bubur nasi, bubur beras merah dengan diberikan tetesan dari ASI tanpa penambahan gula dan garam, ya. Gitu. Sudah baik kalau sudah berada pada garis KMS, sudah tidak apa-apa, insya Allah, ya. Terus makanan yang harus dimakan si ibu ini biar bayinya sehat apa, Dok? Biasa saja, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, protein, cukup kalori. Nanti akan mendapatkan ASI yang berkualitas, insya Allah. Kalau ibunya suka ngemil? Ibunya yang gemuk nanti. Ya. Anaknya enggak, ya? Enggak ke anaknya. Enggak. Kalau anaknya berlebihan menyusunya, bisa jadi obesitas juga. Tapi kalau ibunya yang hobi ngemil, kurang gerak, ibunya yang obesitas. Gitu. Apalagi kalau orang menyusui kan sedikit-sedikit lapar. Iya. Gitu. Boleh. Tetap ngemil boleh. Kita enggak bilang ngemil enggak boleh, loh, ya. Tapi supaya ngemilnya yang sehat. Jangan ngemil-ngemil cepat saji. Ngemil yang sehat apa? Pisang godok, ubi rebus. Jadi kemil aja, itu vitaminnya banyak, ya. Jangan yang goreng-goreng. Ya, kan ibu-ibu pengen nanti langsing, ya kan? Berat badannya langsing kembali seperti dulu. Makanya tiru itu. Memang selebritis kita boleh meniru dari sisi baiknya. Sisi baiknya selebritis ini menjaga pola makan. Jadi sehabis melahirkan bagaimana dia berupaya biar kurus lagi. Nah, tapi bukan tidak berarti tidak mau menyusui. Banyak juga yang mau menyusui, ya. Tapi banyak juga yang mau menyusui. Tetap, tapi hanya mengatur pola makan. Jangan banyak makan gorengan. Jangan banyak makan nasinya sampai imbuh-imbuh. Terus kemilannya yang enggak bermutu. Tapi sedikit bermutu. Perbanyak buah, sayur. Nanti akan mengawetkan rasa kenyang tadi, ya. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ibu Dokter. Jadi coba ikuti untuk pencegahan, ya. Coba ikuti cara-cara yang saya sebutkan ini. Bagi yang ada penderita yang mau obes atau sedang obes atau tidak ingin obes, ya. Ya, jadi sediakan waktu untuk beraktivitas, misalnya menemani anak atau kita sendiri juga bermanfaat, ya. Atau remaja-remaja suruh naik sepeda, banyak gerak. Iya, naik sepeda, berenang di tempat yang bersih, ya. Jangan berenang di tempat yang buruk pula, nanti akan timbul masalah yang lain pula. Terus lari-lari, jangan biarkan mereka naik sepatu roda. Oh, lu ngonengon warung duit nganggo sepatu roda, nganggo skuter. Apa tuh yang mainan anak-anak sekarang sing? Skuter. Yang tidak banyak gerak itu. Terus biasakan makan sehat. Kurangi atau jangan makan junk food yang hanya mengandung tinggi lemak dan tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula, ya. Kurangi itu junk food itu, ya. Kayak enak, ya. Wah, enak, ya. Enak. Tapi banyak ini junk food. Junk food itu banyak gizinya banyak, tapi gizi yang mana dulu? Gizi gulanya, lemaknya itu banyak, ya. Garamnya juga. Jadi berikan anak 3 kali makan dengan porsi kecil, ya. Dan 3 kali makanan kecil rendah lemak tadi, ubi, kacang godok. Iya, betul. Ya. Perbanyak minum air putih. Kalau sudah mulai anak itu lihat makanan-makanan yang tidak bisa dikendalikan, ya, kayak makanan yang enak-enak, black forest apa itu, supaya segera mengalihkan perhatiannya. Kemudian ubah kebiasaan makannya. Kalau anak sudah lapar, sudah kenyang, sudah berhenti. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu seneng, lagi ya tambah gitu. Ya. Udah kenyang, udah sesak, berhenti. Makan lagi ketika dia lapar. Ya. Kemudian batasi jam menonton TV atau hilangkan sekalian, ya. Jadi menonton TV itu efeknya lebih banyak madorotnya daripada manfaat. Iya. Ya, gitu ya. Jadi suruh anak-anak keluar rumah ke halaman untuk uding, ya. Permainan dulu apa, Mbak? Uding. Pakai karet tuh. Lompat tali. Nah, lompat tali. Uding ya bahasa. Kemudian periksakan anak ke dokter kalau sudah obes untuk diberikan pengawasan dietnya, ya. Kemudian berikan hadiah ketika dia bisa melakukan sesuatu yang mencegah kegemukan tadi. Misalnya dia bisa menurunkan berat badan dengan banyak olahraga, itu kayak hadiah. Bisa enggak mau dengan makanan-makanan junk food, kasih hadiah apa? Bisa nanti hadiahnya bisa berupa pujian atau ciuman atau yang lain. Ini akan memotivasi anak tersebut, ya. Saya kira itu saja saja. Ya, syukran jazakillah buat Ibu Dokter Novi yang hari ini sudah bersama kami, kita memberikan ilmu yang banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa disambung di lain kesempatan. Iya. Jazakumullah atas waktunya. Wassalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi pendengar RDS perbincangan kita pada hari ini tentang waspada obesitas gitu. Dan bahwa ini sebenarnya sudah diatur dalam Islam sendiri. Dan Rasulullah bersabda bahwa kaumnya itu adalah yang makan sebelum sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Iya, berhenti betul. Sebelum kenyang. Itu salah satunya. Nah, iya, dan ternyata memang Islam itu sudah sangat detail sekali ya. Memberikan informasi kepada kita, dan Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya sampai hal yang sekecil apapun sudah diatur dalam Islam, termasuk pola makan. Iya. Nanti ya, demikian, semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan insyaallah akan kembali bersama di Linnisa Ifaqot pekan depan di waktu yang sama, tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Iya. Akhirnya dari kawasan Siar Jalan Adi Sumarmo nomor 181 Solo, saya Evi Fitriana Hanifa dan rekan saya Oriza Devanti, kami pamit undur diri. Mohon maaf untuk SMS yang belum sempat terbaca, dan mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Linnisa Ifaqot. Ikuti kembali Linnisa Ifaqot Ahad depan di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.